sebuah tulisan dengan judul Al-Qasidatul Laminiyah. Nah, tadi bait syair yang diakhiri dengan huruf-huruf lam. Sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Sekitar 2 malam berturut-turut, alhamdulillah. Yang kita ambil adalah tentang bait syair yang ke-12 di antara 16 syair yang ada. Ada 16 bait syair. Kita telah berada di bait syair yang ke-12, artinya lebih dari setengah. Tentang pembahasan surga dan neraka. Dari ucapan beliau, "Wan naru yaslaha asyqiyyu bihikmatin wa kadat taqiyyu ilal jinani sayadkhulu." Dan neraka, orang yang celaka akan sampai padanya, masuk padanya dengan hikmah dari Allah. Demikian juga orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari kajian tentang neraka, alhamdulillah telah kita kaji berkaitan dengan deskripsi neraka yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis tentang sifat-sifat apa neraka. Dan pada malam hari ini kita akan pun masih mengkaji tentang neraka. Pertama-tama kita akan mulai dengan pembacaan satu hadis datang dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang, kita akan baca karena berkaitan dengan kajian materi kita. Sebuah hadis datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Tanpa diragukan, dua sumber rujukan hadis agama Islam, Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang mengitari jalan-jalan mencari ahlu zikir, yang berkeliling di permukaan bumi. Malaikat Allah berjalan di atas permukaan bumi mencari ahlu zikir, ya, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum. Ketika mereka, yakni para malaikat, mendapati sekelompok kaum yang mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Akhirnya sesama mereka, yakni kalangan malaikat, saling menyeru, halummu ila hajatikum, kemarilah kepada hajat kebutuhan kalian. Nah, mereka sesama mereka memanggil para malaikat, ayo kita hadir ke majelis zikir, ke ahlu zikir yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'lim dan semisalnya. Qala fayuhuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Akhirnya para malaikat pun menaungi majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Kalau malaikat yang melindungi majelis tersebut, siapa yang mengganggu? Siapa yang berani mengganggu? Artinya adalah keutamaan bagi majelis zikir. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Akhirnya Rabb tabaraka wa taala bertanya kepada mereka, karena mereka adalah utusan Allah. Rabb tabaraka wa taala bertanya kepada para malaikat. Bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, bahkan huwa a'lamu minhum, bahkan Allah lebih tahu daripada mereka. Namanya istikhbar. Kata Allah, apa yang hamba-hambaku ucapkan di majelis tersebut? Qalu, para malaikat menjawab, yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ini ahlu zikir tersebut, mereka bertasbih kepada engkau, bertakbir kepada engkau, bertahmid kepada engkau, serta bertamjid. Nah, mensucikan engkau, membesarkan engkau, bertakbir, memuji dan menyanjung. Jadi malaikat atau nama majelis yang dihadiri oleh para malaikat adalah majelis yang berisikan tentang ini, memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah. Qala fa yaqulu hal ra'awni, akhirnya Allah pun bertanya kepada mereka kembali, pada mereka, apakah mereka pernah melihatku? Qala fa yaquluna la, la wallahi ma ra'auk. Malaikat menjawab, tidak, mereka belum pernah melihat engkau. Qala fa yaqulu wa kaifa law ra'awni, Allah kembali bertanya kepada mereka, bagaimana seandainya kalau mereka melihat aku, mereka belum pernah melihat, tapi kalau seandainya mereka melihat, bagaimana ya, apa yang terjadi? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun, kata para mereka, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan, seandainya mereka melihat engkau, niscaya mereka akan lebih giat beribadah, lebih giat memuji, lebih banyak menyanjung engkau. Belum melihat saja segitu antusiasnya mereka dalam berzikir kepada Allah, dan niscaya seandainya mereka pun melihat, akan tambah tingkatan kualitas ibadah mereka. Yaqul, Allah lagi berkata, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Qala, kata mereka, yas'alunakal jannah, mereka minta kepada engkau surga. Jadi ini diantara ciri-ciri majelis yang dihadiri oleh para mereka. Cita-cita tertinggi mereka adalah surga. Yaqulul hal ra'auha, Allah kembali bertanya kepada mereka, apakah mereka pernah melihat surga? Yaqul la, la, la wallahi ya rab, ma ra'auha, belum, mereka belum pernah melihat surga. Nah, jawaban dari para malaikat bahwasanya ahlu dzikir yang ada di majelis dzikir tersebut, mereka belum pernah melihat surga. Yaqul, kata Allah Subhanahu wa taala kembali, fa kaifa law annahum ra'auha, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka belum pernah melihat surga, namun seandainya mereka melihatnya, apa yang terjadi? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun, ini para malaikat menjawab pertanyaan Allah, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dama fiha rugbah, seandainya mereka melihatnya, niscaya akan besar antusias mereka, akan tinggi semangat mereka, akan besar pula keinginan mereka untuk bisa masuk ke dalamnya. Belum lihat saja mereka sudah minta surga. Kalau mereka sudah melihat, niscaya ini yang terjadi, semakin semangat, tinggi harapan, besar keinginan. Qala, kata Allah kembali, famimma yata'awwadun, kalau begitu apa yang mereka meminta perlindungan darinya? Mereka khawatir akan sesuatu apa? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun minan nar. Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka. Minta kepada Allah dilindungi dari neraka. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, kata Allah kembali, wa hal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Pernah melihat neraka? Qala, yaqulun la wallahi ma ra'uha. Kata para malaikat, belum, mereka belum pernah melihatnya demi Allah. Qala, berkat Allah Subhanahu wa taala kembali berkata, yaqul fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Melihat kepada neraka. Mereka belum lihat saja, mereka sudah minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihatnya? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulun, kata para malaikat, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Seandainya mereka sudah melihatnya, niscaya mereka sangat gesit untuk lari darinya, serta sangat khawatir untuk masuk ke dalamnya. Membuat mereka semakin berlari jauh, dan tinggi rasa khawatiran mereka untuk masuk ke dalamnya. Qala, kata Rasulullah SAW, fayakul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku persaksikan kepada kalian, sungguh aku telah mengampuni mereka. Jaminan ampunan bagi ahlu zikir yang dalamnya berada, yang terdapat padanya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta akan surga, khawatir akan neraka. majelis tersebut mendapatkan jaminan untuk diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala. Qala yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li haja. Setelah mendengar jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikat, aku telah mengampuni mereka. Ada satu malaikat yang bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, ada di antara majelis tersebut, sebenarnya dia bukan bagian daripada majelis tersebut, hanya dia punya kebutuhan singgah sebentar dan duduk bersama mereka. Ada satu orang yang ternyata bukan bagian dari nama majelis tersebut, hanya punya kebutuhan sebentar saja dan ternyata duduk bersama mereka. Qala kata Allah Subhanahu wa Taala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak celaka, tidak mencelakai, tidak ada kerugian untuk duduk dengan mereka. Meskipun bukan bagian daripada majelis tersebut, hanya saja sekedar melintas, lewat, duduk sebentar. Dan ternyata mendapatkan keutamaan yang sama, jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fikum jami'an. Setelah kita membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, setelah kita simak bersama-sama, dan di dalamnya terdapat penyebutan tentang barakallahu fikum neraka. Di dalamnya terdapat penyebutan tentang neraka, yang mana kajian kita berkaitan sekarang dengan neraka. Kemudian Rasulullah SAW berdasarkan hadis tersebut, bahkan dari Allah Subhanahu wa Taala, memuji orang-orang yang belum pernah melihat neraka, namun besar kekhawatiran mereka untuk masuk ke dalamnya. Disebutkan di dalam hadis yang barusan tadi kita baca bahwasanya, seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka semakin takut lari untuk mendekat kepadanya, dan juga semakin besar rasa kekhawatiran mereka. Majelis yang ketiga dari deskripsi tentang neraka, sebelum kita lanjutkan pada kajian berikutnya tentang surga sebagai bentuk pelengkapan dalam kajian, izinkan kami untuk membaca sekilas tentang datang beberapa berita dari para salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain tentang orang-orang yang takut akan neraka. Orang-orang yang takut akan neraka. Kita baca dari orang-orang soleh terdahulu, dari kalangan sahabat serta yang setelah mereka. Dan penukilan-penukilan ini kita ambil dari satu judul kitab milik Imam Ibnu Rajab dengan judul At-Takhwifu Minan Nar. At-Takhwifu Minan Nar. Takut akan neraka. Kemudian ada beberapa judul bab kita ambil dalam tulisan tersebut karena berkaitan dengan materi yang sedang kita kaji. Ada sekitar 3 atau 4 judul bab. Walaupun bukunya tebal, datang ada yang cetak 2 jilid, namun kita hanya ambil intinya. Kemudian dari masing-masing bab juga kita ambil hanya 6 tokoh-tokoh tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Bab yang pertama kan kita nukil darinya adalah kata Imam Ibnu Rajab, faslun minas salafi man idza ra'a an-nara ittaraba wa taghayyarat haluhu. Ini judul babnya kata Imam Ibnu Rajab. Bab di antara sebagian salaf, ada yang apabila melihat api merinding dan berubah keadaannya. Ini melihat api kehidupan dunia, dengan sekedar melihat api dia membayangkan api yang ada di alam akhirat, yang di neraka, seperti ini jadinya merinding. Selain merinding, keadaannya berubah. Bukti tentang ketakutannya dia kepada neraka. Datang berita pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkannya. Menceritakan kepada kita tentang Ibnu Mas'ud dari Abu Hayyan At-Taimi, dia katakan, "Sami'tu mundu 30 sanatan anna Abdullah bin Mas'ud marra 'alal ladina yanfukhuna 'alal qir fa saqata." Kata Abu Hayyan, "Aku mendengar semenjak 30 tahun yang silam." Ini berita tentang Abdullah bin Mas'ud. Bahwa Abdullah bin Mas'ud dia pernah melintas di profesi pandai besi sedang membuat api. Nah, untuk mencetak besinya dia menjadi perkakas. Sedang membuat api, sedang melakukan kegiatan pandai besi. Ibnu Mas'ud lewat di samping orang tersebut, kemudian dia tersungkur. Dengan melihat api dia tersungkur, khawatir yang besar akan neraka, takut yang besar akan neraka. Nah, ini tentang Abdullah bin Mas'ud, tokoh pertama yang ketika melihat api di kehidupan dunia, barakallahu fikum jami'an, datang berita bahwasanya dia merinding, gemetar, bahkan tersungkur jatuh. Datang juga berita yang sama dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, namun ia sebagai takdib, sebagai bentuk mendidik diri dia dalam hilyah, Hilyatul Awliya milik Imam Abu Nu'aim al-Asfahani. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika datang masa futur beribadah pada diri dia, Umar terkadang futur. Kalau Umar jadi futur, bagaimana lagi dengan kita? Nah, terkadang hilang semangat untuk beribadah. Akhirnya dia menyalakan api, kemudian dia mendekatkan sedikit jarinya ke api tersebut, mendekatkan jarinya ke api tersebut sampai terasa panas tangannya. Kemudian dia menegur dirinya sendiri, hakada ya Umar, naru jahannam, seperti inilah wahai Umar, apinya neraka jahannam. Nanti ketika dia dalam keadaan malas beribadah, futur, tidak semangat, sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu wa Taala di kehidupan akhirat dengan neraka yang asli, dia menegur diri sendiri, mentakdir diri sendiri dengan mendekatkan tangannya ke api. Dan tidak ada salahnya dicoba. Kalau sementara futur, malas ibadah, nah, hilang semangat. Tapi kita akan baca berikutnya dari judul buku yang sama, Takhwifu Minan Nar. Kali ini tentang judul bab yang baru, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, faslun minal khaifina man mana'ahu khawfu jahannam minan naw. Judul bab baru yakni orang-orang yang takut. Nah, orang-orang yang takut sampai-sampai takut akan neraka jahannam menghalangi dia untuk tidur, memikirkan, membayangkan tentang kengerian api neraka sampai membuat dia susah tidur. Nah, terkadang sebagian kita saking sibuknya dengan dunia yang membuat kita sulit tidur, mungkin perkara dunia hilang sebagian dari perkara dunia dia, luput sebagian dari perkara dunia dia, tidak dapat sebagian dari perkara dunia dia. Nah, perkara dunia dia susah tidur. Adapun orang soleh terdahulu, yang membuat mereka susah tidur adalah takut akan neraka, membayangkan tentang kengerian neraka. Datang dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Berita dari Asad bin Wada'ah, kata dia, kana Syaddad bin Aus idza awa ila firashihi ka'annahu habbatun ala maqla fa yaqulu Allahumma inna dhikra jahannam la yada'ani anam fa yaqumu ila musalla. Kata Asad bin Wada'ah, muridnya, bahwa Syaddad bin Aus dahulunya apabila dia beranjak pergi ke tempat tidurnya, kemudian yang terjadi adalah ibaratnya seperti satu biji yang dipanaskan di atas di atas wajan penggorengan. Nah, meledak sana, meledak sini. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, sesungguhnya mengingat akan neraka jahanam menghalangi aku untuk tidur. Akhirnya dia pergi bangkit untuk sholat. Dia pergi ke tempat sholatnya dan akhirnya menegakkan sholat. Jadi membuat dia susah untuk tidur adalah memikirkan tentang neraka jahanam. Sungguh dahsyat rasa takut mereka, yakni para salafun as-salih radhiyallahu anhum ajma'in, berkaitan dengan na'am takut akan neraka sampai-sampai membuat mereka susah untuk tidur. Datang juga dari Malik bin Dinar, tabi'ut tabi'in, dia menceritakan tentang keadaan gurunya, yakni Rabi' bin Khaitham. Kata Malik bin Dinar, qalat ibnatur Rabi' bin Khaitham, jadi seorang putri Rabi' bin Haytham mengatakan kepada bapaknya, masih kecil, putri Rabi' bin Haytham mengatakan kepada bapaknya, ya abati ma laka la tanamu wan nasu yanamun, wahai ayahanda, Kenapa gerangan engkau tidak tidur sedangkan umat manusia seluruhnya tidur? Artinya orang ini susah tidur. Rabi' bin Khaitham. Faqala, dia memberikan jawaban kepada anak yang bertanya tadi, innan naru la tada'a baka yanam. Sesungguhnya neraka tidak membiarkan bapak engkau tidur. Nah, karena memikirkan tentang neraka, dahsyatnya neraka, khawatir tentang neraka, sampai-sampai membuat para salafun salih ridwanullahi alaihi majma'in susah tidur. Ini judul bab yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang takut akan neraka dari para salafun salih ridwanullahi alaihi majma'in. Kita baca lagi bab yang ketiga, datang juga dalam buku yang sama, Takhfifu minan nar, milik Imam Ibn Rajab. Kata beliau, faslun bab baru, man mana'ahu khawfun nari minat dhahik. Orang-orang yang karena khawatir akan neraka menghalangi dia dari tertawa. Sampai-sampai tidak bisa tertawa. Sampai segitunya disugesti bahwasanya, nah, kengerian akan neraka, barakallahu fikum jami'an, ketika masuk ke dalam dada seseorang membuat dia enggan untuk tertawa. Datang dari seorang tabi'i kabir, murid dari Ibnu Abbas, namanya Sa'id bin Jubair, murid senior dari Ibnu Abbas. Dinukulkan oleh, kita akan baca, dinukulkan oleh Ismail bin Ismail As-Suddi. Qala, kata dia, qala al-Hajjaj li Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf yang membunuhnya. Hajjaj bin Yusuf pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, balagani annaka lam tadhaqqattu, sampai berita kepada aku bahwasanya engkau tidak pernah tertawa sama sekali. Sama sekali. Qala, dia memberikan jawaban, yakni Sa'id bin Jubair, murid senior dari Ibnu Abbas, kaifa adhaku wa jahannamu qad su'irat wal aglalu qad nusibat waz zabaniyatu qad uiddat. Jawaban yang tepat. Dia mengatakan, bahwa saya bagaimana mungkin aku bisa tertawa sedangkan neraka jahannam sudah dinyalakan. Belenggu-belenggu sudah ditancapkan. Penjaga-penjaga neraka sudah dipersiapkan. Membuat dia enggan untuk tertawa. Sulit untuk tertawa. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Satu judul bab terakhir dan singkat akhirnya, berkaitan dengan barakallahu fikum jami'an, orang-orang yang takut akan neraka dari salafun salih ridwanullahi alaihim jami'in. Kali ini judul bab yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab adalah, na faslun man hadatha lahu min khawfin nari maradun. Orang-orang yang terjadi ketika dia takut akan neraka, khawatir akan neraka, menyebabkan dia sampai sakit. Sampai sakit. Artinya ini judul bab kita bawakan secara tertib dari beliau, dari sang penulis sendiri. Mulai dari susah tidur, atau yang paling pertama adalah berubah keadaannya, baru melihat api di kehidupan dunia, menyebabkan dia susah tidur, enggan untuk tertawa. Kemudian yang terakhir kita nukil juga adalah, nah, bahkan membuat dia sampai terkadang sakit. Kata Imam bin Rajab, sami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan yatahajjadu fil laili wa yaqra surat at-tur falamma balagha ila qawlihi ta'ala inna 'adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Kita artikan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang salat malam, salat tahajud, dan dia membaca surat at-tur. Membaca surat At-Tur di solat tahajud sempat didengar oleh Umar ibn Khattab. Sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat dari surat At-Tur, inna adaba rabbika lawaqi', sesungguhnya siksaan Rabb engkau pasti terjadi, malahu min dafi', tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah. Qala Umar, Umar berkata setelah mendengar ayat tersebut, qasama wa rabbil ka'bah haqqun. Tenang, Umar berkata dan sambil bersumpah, demi Rabbnya Ka'bah, itu adalah betul. Apa yang dibaca oleh orang tersebut adalah betul. Thumma raja ila manzilihi famarita syahrun ya'uduhu an-nas la yadruna ma maradu. Kemudian dia kembali ke rumahnya dia. Kemudian dia sakit dalam kurun waktu sebulan penuh. Dan orang-orang yang menjenguk dia tidak tahu dengan sebab apa dia sakit. Jadi diagnosa tidak tahu sakit apa. Ternyata sakitnya berasal dari nam khawatir akan neraka. Waliyadbillah. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ini berita yang sempat kita ambil dari buku milik Imam Ibn Rajab dengan judul At-Takhfifu Minan Nar. Nah, takut akan neraka. Dari para salafun salih ridwanullahi alaihi majma'in yang memiliki rasa takut yang berat dan besar akan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita nukilkan hanya beberapa saja, wa illa masih banyak datang dari tokoh-tokoh terdahulu, baik itu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Namun apa yang telah kita baca di depan insyaAllah bermanfaat, mudah-mudahan sebagai teguran kepada kita semuanya bahwasanya seperti inilah ciri-ciri orang mukmin, bahwasanya hendaknya ada di dalam diri dia besar rasa takut dia kepada neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, dengan demikian berakhir tentang kajian tentang neraka. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan juga berkaitan dengan deskripsi surga. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.